Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, termasuk anugerah dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam untuk mengeluarkan umat manusia dari kebodohan kepada cahaya ilmu, dari gelapnya kekafiran kepada cahaya iman. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat. Mukjizat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam sangat banyak. Namun mukjizat-mukjizat tersebut sebagiannya telah lewat, telah tiada, dan ada mukjizat yang kekal, yaitu Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan itu kekal sampai hari kiamat. Mukjizat yang lain seperti Rasulullah alaihi salatu wasallam misalnya, waktu itu ditantang oleh kaum musyrikin, "Wahai Muhammad, kalau bulan bisa terbelah menjadi dua, kami baru percaya kalau kamu itu Rasul, kamu itu Nabi." Tantangan mereka ternyata dijawab oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, di mana ketika malam purnama, ketika langit cerah, bulan itu bulat, terang, Allah belah bulan menjadi dua. Mereka melihat dengan mata kepala mereka, bulan terbelah menjadi dua. Apa yang mereka minta Allah turuti? Namun apakah mereka menepati janji kalau bulan terbelah menjadi dua, kami akan beriman? Ternyata tidak. Bahkan mereka mengatakan bahwa mata kita disulap, penglihatan kita disihir. Masa bulan terbelah menjadi dua? Padahal memang benar Allah membelah bulan menjadi dua waktu itu. Allah SWT mengatakan, "Iqtarabat as-sa'atu wa syaqqal qamar wa iya raw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir." Kiamat telah dekat, bulan telah terbelah. Setiap kali mereka melihat mukjizat, mereka mengatakan ini adalah sihir. Ini adalah sihir. Mukjizat Nabi yang lain bisa menjadi beliau alaihi salatu wasalam bisa menjadikan air yang sedikit jadi banyak. Ketika Nabi dengan kurang lebih 1.500 personil dari pasukannya berada di Hudaybiyah, di tempat yang tidak ada air, sementara waktu sholat sudah datang, tidak ada air kecuali kurang lebih hanya satu mangkok. Sementara ini kurang lebih 1.500 orang. Air yang hanya kurang lebih satu mangkok ini kemudian dimasuki jari Nabi. Nabi memasukkan jarinya ke mangkok yang berisi air tadi. Kemudian bersumberlah air yang deras. Sekitar 1.500 sahabat semuanya berwudu ya dari air ini, cukup. Itu di antara mukjizat Nabi alaihi salatu wasalam. Dan itu sudah lewat. Namun mukjizat berupa Al-Qur'an akan terus sampai yaumul kiamah. Bahkan Allah menjamin Al-Qur'an ini dijaga. Sehingga siapapun yang akan merubah-rubah Al-Qur'an akan terbongkar kedoknya, terbongkar kejahatannya. Pernah disebutkan ada seorang presiden, salah seorang presiden Afrika waktu itu. Dia ingin mencetak Al-Qur'an dengan membuang semua kalimat kul. Kayak kul huwallahad, jadi langsung huwallahad. Ya. Semua kul dibuang. Ini bahaya sekali. Membuang satu huruf saja di Al-Quran bentuk kekufuran. Satu kalimat apalagi sekian banyak. Kemudian ada seorang Syekh Al-Sunnah wal-Jamaah. Ketika mengetahui orang ini ingin mencetak Al-Quran dengan cara seperti itu, membuang semua kalimat kul, diteleponnya presiden tadi, diperingatkannya. Takut. Presiden tadi takut, kemudian tidak jadi ya melakukan sesuatu yang konyol, yaitu membuang kalimat kul dari Al-Quran. Ketahuilah bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi Al-Quran bukan racikan Muhammad, bukan buatan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan hikmah kenapa dulu Nabi alaihi salatu wassalam buta huruf, diantaranya ini, supaya tuduhan orang-orang musyrik kepada Nabi bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad itu terbantahkan. Ketika mereka menuduh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itulah yang membuat Al-Quran, maka turunlah ayat yang menantang mereka. Kalau memang kalian masih meragukan Al-Quran ini dari si Allah, silahkan kalian bersama-sama meracik satu surat saja seperti Al-Quran kalau memang kalian mampu. Karena bangsa Arab waktu itu ketika Nabi diutus, mereka orang-orang yang paling fasih. Di Mekah ada pasar namanya Pasar Okad. Pasar ini dahulu sebagai ajang pertaruhan kemuliaan para suku dahulu. Bagaimana mereka mempertaruhkan kemuliaan suku? Dengan menampilkan para penyair-penyair papan atas. Penyair-penyair papan atas mereka tampilkan, ya, kemudian ada jurinya. Kalau penyair yang datang dari satu kabilah ternyata dinyatakan dia yang paling hebat, berarti kabilah tadi akan terangkat. Orang-orang Arab waktu itu orang-orang yang fasih bahasa Arabnya. Kalau mereka menuduh Al-Quran itu buatan Muhammad, silahkan datangkan, gak usah satu Al-Quran, satu surat saja. Satu surat saja dari Al-Quran, satu surat saja ya seperti Al-Quran kalau mereka mampu. Ternyata tidak ada yang mampu. Adapun Musaylimah al-Kadzab, seorang yang ngaku-ngaku Nabi, dan dia seorang nabi palsu, dia pernah mengatakan kepada temannya, waktu itu bernama Ahmad bin As, sebelum dia masuk Islam, Musailimah mengatakan kepada Amr bin As, wahai Amr, saya mendapatkan wahyu dan saya memiliki wahyu seperti Al-Quran. Disebutkan kemudian diantaranya adalah ya difda'u binta difda'ini naqi ma tunaqi ra'suki fis sama'i wa rizluki fil ma'i. Wahai katak, diptakan katak, wahai katak, anak kedua katak, kan ya? Katak itu kan anak dari katak betina dan katak apa? Jantan. Katak itu beranak atau bertelur? Katak itu bertelur atau beranak? Bertelur. Binatang yang telinganya keluar itu biasanya beranak, ya, sapi, kambing. Tapi kalau binatang yang telinganya enggak kelihatan itu bertelur. Ayam bertelur atau beranak? Bertelur. Jadi umumnya binatang yang telinganya apa? Keluar itu beranak, ya, sapi, kambing, gajah ya. Harimau. Yang telinganya ya tidak nampak ya, seperti ular. Terus masuk pula di kata Musailimah, dia mengaku-ngaku bisa membuat ayat seperti Al-Quran yang terjemahan dari kalimat dia kurang lebih seperti ini, wahai katak, putri dari dua katak, bersihkan apa yang ingin kau bersihkan. Kepalamu di atas air, kakimu di bawah air. Amr bin As ketika dengar seperti ini, dia mengatakan, wahai Musailimah, kamu tahu bahwa saya tahu kalau kamu itu berdusta. Kamu tahu bahwa saya itu tahu kalau kamu itu apa? Pendusta. Artinya, kalau memang Al-Quran itu buatan Muhammad, ya, tentu orang-orang kafir mereka bisa menyainginya, bisa setidaknya menyamainya. Namun ketika mereka tidak bisa menyainginya, menyamai saja tidak bisa, bagaimana menyainginya? Maka bukti bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara kedudukan Al-Qur'an yang pertama adalah kitabullah al-munazzal ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kalau yang diturunkan kepada Nabi Isa namanya Injil. Yang diturunkan kepada Nabi Musa namanya At-Taurat. Dan semua rasul, semua nabi, mereka dibekali oleh Allah dengan kitab. Kitab petunjuk. Ada Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Sana ada Az-Zabur. Semua para semua nabi dibekali dengan kitab. Yang kedua, Al-Qur'an adalah sumber syariat. Seorang dengan membaca Al-Quran, dia akan tahu yang halal dari yang haram, yang perintah dari yang larangan. Karena Al-Quran adalah sumber syariat. Misalnya, kamu kalau datang bulan Ramadan puasa. Kenapa kamu puasa? Karena puasa itu wajib. Mana dalilnya kalau puasa itu wajib? Kamu menyebutkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhiri. Jadi Al-Quran itu sumber syariat. Kemudian berikutnya Al-Quran adalah kitabul hidayah. Kitab yang menunjuki manusia. Karena pada dasarnya semua orang itu lahir dalam keadaan bodoh. Gak ada yang pinter. Walaupun bapak dan ibunya orang yang paling cerdas, anaknya ketika lahir itu orang yang bodoh. Semua kita tidak terkecuali lahir dalam keadaan bodoh. Allah SWT mengatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'at. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian gak ngerti apapun. Artinya bodoh. Ya. Kemudian seiring dengan waktu, ya kemudian manusia pun ya mengetahui sesuatu yang tadinya tidak tahu. Al-Quran ini kitabul hidayah yang menunjuki jalan yang lurus. Dan sebagai rambu-rambu jalan. Kamu ya kalau nyupir mobil atau mengendarai motor di jalan raya, kamu harus tahu rambu-rambu jalan. Harus tahu rambu-rambu jalan. Kalau tidak, bisa membahayakan keselamatan kamu dan bahkan bisa membahayakan keselamatan orang lain. Jalan di muka bumi ini saja kita harus tahu rambu-rambu. La Al-Qur'anul Karim itu isinya adalah rambu-rambu dalam kita menjalani hidup ini. Dengan kita membaca Al-Quran, memahaminya, kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Apa yang harus kita ambil dan apa yang harus kita tinggalkan. Apa yang harus kita masukkan ke dalam hati ini untuk kita yakini. Dan apa yang harus kita buang dari ya hati ini. Ini Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Al-Quranul Karim punya nama yang banyak. Mungkin sebagian kita tahunya hanya satu atau dua nama. Di antara nama-nama Al-Quran adalah Al-Kitab. Allah mengatakan, Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Jadi di antara nama Al-Quran adalah Al-Kitab. Walaupun kalau di masyarakat umumnya orang menyebut Alkitab ya apa? Berarti apa? Injil ya kan? Ya, atau Taurat. Tapi di antara nama Al-Qur'an adalah Alkitab. Yang kedua adalah Al-Qur'an. Yang ketiga di antara nama Al-Qur'an adalah Az-Zikru. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Di antara nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Furqan berarti yang memisahkan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang hak dengan yang batil, antara tauhid dan yang syirik, antara yang sunnah dan yang bid'ah, antara sifat-sifat penghuni surga dengan sifat-sifat penghuni neraka, dan yang lainnya. Al-Furqan. Kemudian di antara nama Al-Quran adalah At-Tanzil. Di antara nama Al-Quran adalah At-Tanzil. Kalau tadi nama-nama Al-Quran, Al-Quran pun punya sifat. Al-Quran memiliki sekian banyak sifat. Dan sifat kemuliaan yang ada pada Al-Quran akan bisa memantul kepada orang yang membacanya. Di antara sifat Al-Quran adalah Karim. Innahu laquranun Karim. Karim artinya apa? Mulia. Ya, orang yang baca Al-Quran, dia orang yang mulia. Orang yang ahli Al-Quran, dia orang yang terhormat di tengah masyarakat. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, Mengqara al-Qur'ana ala qadruhu Waman habidul haditha qawiyat hujjatuhu. Orang yang dia pandai membaca Al-Quran, maka dia akan mulia kedudukannya. Dan orang yang menghafal hadis, dia akan kuat pegangannya. Akan kuat pegangannya. Kemudian di antara sifat Al-Quran adalah majid. Karim, majid, lebih artinya ya berdekatan, itu mulia. Kemudian di antara sifat Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Petunjuk. Jika orang yang baca Al-Quran dan memahaminya, dia akan mendapat petunjuk. Kemudian di antara sifat Al-Quran adalah nur. Di antara sifatnya adalah nur, cahaya. Di antara sifat Al-Quran adalah syifa, obat. Al-Quran itu sebagai obat. Baik obat untuk penyakit hati atau obat untuk penyakit yang menimpa tubuh. Karena penyakit yang menimpa manusia ada dua macam. Penyakit yang menimpa tubuh dan penyakit yang menimpa hati. Penyakit-penyakit fisik yang menimpa tubuh bisa juga disembuhkan dengan Al-Quran. Dahulu ada sekelompok sahabat, sahabat Nabi melakukan perjalanan sehingga di suatu kampung sebagai tamu tidak ada seorang pun yang menjamu. Ketika para sahabat ini meninggalkan kampung tersebut, belum jauh mereka melangkah, dikejar oleh seorang, ternyata itu utusan dari kepala kampung. Utusan ini mengatakan, wahai rombongan, adakah dari kalian bisa mengobati kepala suku kami? Kepala suku kami disengat oleh binatang berbisa. Binatang berbisa ya kayak kalajengking, kayak ular, ya kan? Ini binatang berbisa. Gigitannya itu mengandung racun dan bisa mematikan, ya, bahaya. Kata para sahabat, ya kami mau mengobati, asalkan nanti kalau sembuh kalian siap memberi kami sekian kambing. Kata utusan, siap. Kemudian rombongan sahabat ini kembali, kemudian mengobati mereka dengan membacakan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dibacakan, sembuh orang tadi. Kemudian rombongan sahabat ini pun dikasih kambing oleh mereka. Jadi Al-Quran adalah syifa, obat untuk penyakit yang menimpa tubuh juga. Ya, memang ada yang butuh ya ditangani secara kedokteran, ada pula yang mungkin secara darurat juga bisa ditangani secara ruqyah, dibacakan ya pada orang sakit tadi ayat-ayat Al-Qur'an. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau bercerita ketika beliau dahulu melakukan perjalanan haji atau umrah, dia sakit. Beliau pun membaca surat Al-Fatihah berulang-ulang dengan meruqyah dirinya dengan bacaan Fatihah tadi, sembuh. Beliau pun bercerita kepada teman-temannya yang mengalami kejadian sama. Dan terkadang orang dalam perjalanan lupa bawa obat-obatan atau apa kan, atau butuh penanganan segera, sementara dalam perjalanan, terlebih di zaman seperti itu. Teman-teman yang diberitahu oleh Ibnu Qayyim ya tentang hal ini pun mempraktikkannya, dan mereka dengan izin Allah sembuh. Ini bukti bahwa Al-Quran adalah syifa, adalah obat. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa ada bentuk seorang meninggalkan Al-Quran itu bermacam-macam. ada orang tidak mau membacanya, berarti dia tergolong orang yang meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, ada orang mau membacanya namun tidak mau memahaminya. Ini pun padanya ada macam atau bentuk meninggalkan Al-Quran. Kemudian juga diantaranya ada orang mau membacanya, mau memahaminya namun tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai obat. Padahal Allah SWT mengatakan, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang itu adalah syifa, obat. Dan itu adalah rahmah, kasih sayang untuk orang-orang yang beriman. Kemudian di antara sifat Al-Quran adalah rahmah, kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Di mana terkadang orang-orang yang beriman ketika mereka menjalankan perintah Allah SWT, mereka menghadapi kesulitan, keletihan. Namun dengan baca Al-Quran yang menyebutkan tentang pahala dari amal yang mereka lakukan, rasa letih tersebut menjadi berkurang. Demikian pula di saat mereka menghadapi permusuhan dari orang-orang yang tidak suka, di saat orang-orang yang beriman ini menjalankan agamanya, ketika membaca Al-Quran terhibur bahwa orang-orang yang beriman akan ditolong oleh Allah dalam kehidupan dunia ini dan di hari kiamat nanti. Orang-orang yang membenci orang-orang yang beriman, bisa jadi suatu saat mereka kelihatan gagah, kelihatan mereka itu di atas angin, tapi kesudahannya mereka akan dihinakan oleh Allah SWT. Ini pun ya sebagai obat juga sebenarnya, mengobati kesedihan kaum mukminin. Ikhwati billah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau tadi di antara nama dan sifat-sifat Al-Qur'an tiba gilirannya untuk kita menyebutkan tentang beberapa keutamaan dari qari'ul Qur'an. Keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Allah SWT berfirman, وَمَنِ اتَّبَى هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti hudaya, yang dimaksud dengan hudaya adalah Al-Quran. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah telah menjamin bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya bahwa dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Itu yang pertama. Jadi orang yang baca Al-Quran, Allah akan bimbing hidupnya sehingga dia tidak tabrak sana sini, sehingga dia itu tidak kesasar. Demikian pula nanti hari kiamat, di saat banyak orang celaka, orang yang seperti ini Allah selamatkan. Allah selamatkan. Di antara keutamaan qari'ul Quran, dia akan diangkat oleh Allah kedudukannya di dunia ini. Akan diangkat kedudukannya di dunia ini. Tidak usah jauh-jauh. Dahulu bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah bangsa yang dihinakan oleh bangsa-bangsa lainnya. Bangsa yang kere, miskin, hidup di padang pasir yang panas membara, saling berperang, sudah miskin, kere, hidupnya suka berperang satu dengan selainnya, hidup di padang sahara yang membakar. Bangsa Romawi, bangsa Persia menganggap mereka itu ya orang-orang rendahan. Namun di saat Allah SWT mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang membawa Alkitab, yaitu Al-Quran, kemudian satu persatu orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah masuk dalam Islam ini dalam tempo yang singkat, bangsa Arab menjadi bangsa yang Allah muliakan. Yang dulunya kere, kemudian dengan mereka masuk Islam menjadi bangsa yang tersukupi. Yang dulu mereka bangsa yang dihinakan oleh bangsa yang lainnya, kemudian mereka menjadi bangsa yang ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Pernah di zaman Umar, Umar bin Khattab mengirim regu pasukan di bawah pimpinan sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Waktu itu dikirim pasukan ini ke Persia. Persia di zaman itu adalah pusat ya kekuatan ya militer di dunia timur. Enggak ada yang bisa menyaingi kekuatan militer di dunia timur waktu itu. Kalau sekarang kurang lebih di daerah Iran dan sekitarnya. Sa'ad ibn Waqqas berangkat dengan pasukannya. Panglima Persia yang terkenal yang bernama Rustum heran. Ini ada pergerakan pasukan menuju Persia. Orang-orang Arab, orang-orang yang dulu itu kalau mereka lapar, minta ibarat sesuap, dua suap makanan sudah puas, ada apa mereka datang kemari dengan pasukan ya sebanyak ini? Rustum, sang panglima Persia pun meminta kepada komandan muslimin untuk mengirim seorang yang berakal untuk ditanyai apa tujuan mereka datang kemari. Maka dikirimlah seorang sahabat. Seorang sahabat, ya waktu itu dia mengendarai himar, keledai, dengan membawa tombak. Rustum waktu itu sudah mempersiapkan tempat pertemuan dengan sahabat ini. Istananya sudah dihias permadani yang mahal. Kemudian tempat untuk duduk, bantal-bantal yang disepuh dengan emas. Ketika utusan dari pasukan muslimin ini sudah dekat pintu istana dari panglima Rustum ini, para pengawalnya melarang. Berhenti, kamu gak boleh masuk. Kata sahabat ini, saya datang ke istana pimpinan kalian karena saya dipanggil oleh pimpinan kalian. Kalau memang saya dilarang seperti ini, saya akan pergi. Ternyata sang panglima lihat dari dalam, biarkan masuk. Bukannya dia turun dari keledainya, dia masuk pakai keledainya, bahkan sampai keledainya itu masuk ke istananya Rustum, menginjak permadani yang mewah. Kemudian baru sahabat ini turun, menancapkan tombaknya pada bantal yang ada itu, kemudian diikatkan di situ. Dengan tegak sahabat ini menghadap Rustum, tidak merunduk sedikit pun, karena kemuliaan itu bagi orang yang beriman. Kemewahan yang dimiliki oleh orang kafir enggak ada gunanya. Dia pun menghadap Rustum dengan tegaknya. Rustum heran. Rustum bertanya, ada apa kalian datang kemari? Maka sahabat ini dengan tegas mengatakan, Allah mengutus kami ke negeri kalian untuk mengajak kalian kepada beribadah hanya kepada Allah. Kami mengajak kalian untuk meninggalkan peribadatan selain Allah. Kami mengajak kalian dari kedoliman agama menuju adilnya Islam, dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhir. Bangsa yang dulu diremehkan, dengan mereka masuk Islam jadi bangsa yang disegani, ditakuti. Bayangkan, Bahasa Persia yang dahulu mereka ngerti. Orang-orang Arab ini dahulu kalau mereka kelaparan, mereka ngemis. Diberi sepotong dua potong roti sudah diam. Namun ketika mereka memeluk Islam ini, ya sumber dari Islam ini adalah Al-Quran, mereka baru tahu bahwa Islamlah yang memuliakan mereka. Al-Quranlah yang memuliakan mereka. Kemudian, contoh lain yang menunjukkan bahwa orang yang membaca Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Abdurrahman ibnu Abza. Abdurrahman ibnu Abza, di mana gubernur Mekah waktu itu menghadap Khalifah Umar. Khalifah Umar bertanya, kamu tinggalkan wilayah kerja kamu, kamu tinggalkan kota Mekah, kepada siapa kamu wakilkan urusan kota Mekah? Kata sang gubernur, saya wakilkan kepada seorang bernama Abdurrahman ibnu Abza. Umar bertanya, siapa itu Abdurrahman bin Abza? Umar tidak kenal. Kata sang gubernur, dia ini dahulu seorang budak dari budak kami, budak yang sudah dimerdekakan. Umar pun tambah heran, orang yang dulunya budak kamu serahkan badannya urusan kota Mekah? Sang gubernur mengatakan, iya, innahu qari'un li kitabillah wa 'alimun bil fara'id. Saya wakilkan kepada Abdurrahman bin Abza karena beliau ini qari'un li kitabillah, orang yang ahli Al-Qur'an. Wa 'alimun bil fara'id, dan alim tentang ilmu waris. Orang yang dulunya budak, orang biasa, namun ketika dia ahli Qur'an, Allah angkat kedudukannya. Allah muliakan. Al-Quranlah yang telah mengangkat harkat dan martabat bangsa Arab secara khusus waktu itu, dan mengangkat harkat dan martabat manusia secara umum. Kemudian di antara keutamaan orang yang baca Al-Quran, orang yang baca Al-Quran, ahli Al-Quran lebih berhak menjadi imam dari orang yang tidak ahli Al-Quran. Kalau misalnya di satu masjid ada dua atau tiga orang akan kita pilih menjadi imam, yang satu umurnya tua tapi dia tidak pandai Al-Quran, tidak mengenal agama, semangat tapi tidak mengenal Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, dia anak muda, ya, namun dia ahli Al-Quran. Yang ketiga, orang dewasa, dia mengerti Sunnah, tapi dia tidak ahli Al-Quran. Yang didahulukan yang ahli Al-Quran. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam bagi satu kaum, orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Dahulu ada seorang qori kecil, mungkin imam terkecil di zaman itu, seorang dari kabilah Jarm, mungkin belum sampai 8 tahun umurnya. Namun karena dia di tengah masyarakat, dia yang paling banyak apalannya, pandai Al-Quran, dia jadi imam. Karena waktu itu dia masih kecil, ya, pakaiannya itu ya belum rapi, ketika sujud pantatnya kelihatan. Lewat seorang ibu-ibu, ya kok imamnya kok pantatnya kelihatan nih, bagaimana? Dia mengatakan, usturu anna istaqari'ikum. Tolong ini, korek kalian, ya, ditutupi auratnya. Kemudian setelah itu dibuatkan baju untuk imam ini. Dia ngimami kaumnya padahal dia paling kecil waktu itu. Kenapa? Dia ahli Al-Quran. Sehingga, ya, para adik yang nanti insyaallah, ya, sudah ditunggu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarganya, meskipun kalian kecil, sekarang masih kecil, teman kalian ya, sudah pandai Al-Quran. Kalian akan diangkat. Kalian insya Allah akan dimuliakan. Karena sebatas seorang itu memuliakan firman Allah, maka Allah pun muliakan dia. Kalau orang memuliakan firman Allah, Allah pun akan memuliakan dia. Bahkan dahulu, di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, kalau misalnya ada dalam peperangan, kemudian beberapa kaum muslimin meninggal syahid, terbunuh, kemudian ketika akan dimasukkan ke liang lahat, ke kuburan, misalnya satu liang lahat untuk mengubur 2 atau 3 orang, karena yang meninggal banyak, untuk ngeduk misalnya butuh waktu yang apa lama, terkadang satu lubang untuk 3 atau 4 jenazah. Maka yang didahulukan itu orang yang ahli Al-Quran. Tapi gambarnya bukan ditumpuk-tumpuk, jenazahnya kan dimiringkan kan? Dimiringkan, ditata miring ya gitu. Ya, ya seperti ini. Ya bukan 4 jenazah ditumpuk-tumpuk, bukan dimiringkan. Nah, yang pertama kali ya dimasukkan ke liang lahat orang yang ahli Al-Qur'an. Ini di antara contoh ya. Di antara contoh keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Kemudian ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, karena mulianya Al-Qur'an ini, maka dahulu para penguasa mengirim para ahli Al-Qur'an ke berbagai daerah. Umar bin Khattab misalnya, beliau di samping memperhatikan terhadap pembangunan fisik, beliau juga memperhatikan pembangunan mental. Normalisasi sungai di zaman Umar betul-betul ya menjadi bukti bahwa Umar sangat memperhatikan ya terhadap perekonomian rakyat. Dibangunnya kota-kota baru seperti Kufah dan Basrah sebagai perwakilan dari ibu kota ya negeri Islam yaitu Madinah waktu itu. Dibukanya kayak Basra dan Kufa itu di antara faedahnya untuk pangkalan militer, kemudian juga untuk kantor administrasi perwakilan dari apa namanya kantor pusat yang ada di Madinah. Sehingga kebutuhan masyarakat yang jauh dari ibu kota bisa ya tercukupi, tertangani di kantor-kantor yang terdekat. Ini di zaman Umar. Pembangunan di zaman Umar di segala bidang. Bukan hanya pembangunan fisik, namun juga pembangunan mental. Di antara bukti nyatanya bahwa Umar pun mengirim para dai, mengirim para ahli Al-Quran untuk mengajari masyarakat. Umar pun mengirim para alim ulama dan para hakim. Contohnya, Umar mengirim sahabat Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari ke Kufah. Ibnu Mas'ud sebagai mufti, orang alim. Sedangkan Abu Musa al-Ash'ari sebagai hakim atau qadhi. Ini menunjukkan bahwa para penguasa di masa lalu sangat perhatian terhadap orang-orang yang ahli Al-Quran. Mereka orang-orang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Orang-orang yang Al-Quran mendapatkan amanah dan tugas yang mulia dari penguasa untuk memberikan pencerahan, memberikan ya, pengajaran kepada masyarakat. Kemudian juga dahulu halaqah-halaqah Quran itu banyak sekali. Di Syam misalnya ada halaqahnya sahabat Abu Darda. Di Masjid Jami di wilayah Syam waktu itu halaqah Al-Quran yang memimpin halaqah itu adalah sahabat Abu Darda. Halaqah-halaqah itu dipimpin oleh seorang yang ada di Al-Quran, yang mereka itu nanti setoran apalannya kepada Abu Darda. Misalnya di satu masjid ada, misalnya ada 10 kelompok apa namanya, ya, yang belajar Al-Quran, masing-masing kelompok ada pimpinannya. Nah, nanti pimpinan-pimpinan kelompok ini setor apalannya kepada Abu Darda. Setiap hari seperti itu. Setiap pagi seperti itu sampai mulai siang. Kemudian kalau sudah siang, Abu Darda bertanya kepada murid-muridnya, apakah hari ini ada undangan akikoh? Kalau mereka katakan tidak ada. Apakah hari ini ada undangan walimah? Kata mereka, enggak ada. Kata Abu Darda, sudah, kita hari ini puasa. Kita hari ini puasa. Padahal barakallahu fikum, menghafal Al-Quran itu mengeluarkan energi yang tidak sedikit. Menghafal itu butuh energi. Tapi ya karena memang ya adanya seperti itu, ya. Ketika memang tidak ada ya waktu itu sesuatu untuk disantap untuk sarapan pagi, ya mereka sudah puasa saja. Tapi mereka tetap semangat setiap hari. Dan halaqah-halaqah Al-Quran ada di berbagai negeri. Berdirilah di zaman sahabat Madarisul Quran, madrasah-madrasah Al-Quran. Dengan dipimpin oleh para sahabat yang ahli Al-Quran dan menelorkan ya murid-murid yang mereka adalah ahli tafsir. Di Mekah misalnya, pimpinannya adalah Ibnu Abbas. Madrasah Quran di Mekah yang memimpin Ibnu Abbas. Murid-muridnya seperti Ikrimah, Mujahid, ya. Ini murid-murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di Kufah di sana ada Ibnu Mas'ud. Murid-muridnya banyak, di antaranya Al-Qamah, An-Nakhai, ya. Qatadah, Ibn Di'am, As-Sadusi, Al-Basri, dan lain. Dan lainnya. Di Madinah juga ada madrasah. Ya. Zaid bin Thabit dan yang lainnya. Madrasah-madrasah banyak. Madrasah Al-Quran. Menunjukkan bahwa dahulu, pendahulu kita sangat perhatian terhadap Al-Quran. Dari halaqah-halaqah Quran tadilah muncul orang-orang yang berkarya guna. Dari halaqah Al-Quran tadi muncul orang-orang yang bisa membuka negeri-negeri. Membuka negeri dengan iman. Bayangkan di zaman Utsman bin Affan, pembukaan negeri sudah meluas sekali. Dari arah timur sampai ya daerah Qazwin di sekitar Afghanistan. Daerah barat Siprus, kemudian juga Tunis, ya, menembus Maroko juga sudah sampai sana. Terus bahkan nanti di zaman Abdul Malik bin Marwan sudah sampai di pertengahan Cina, ya sudah sampai di sana. Jauh sekali di zaman Hajjaj bin Yusuf, penaklukan negeri-negeri sudah sampai daerah apa, ya, Asin, ya. Wilayah yang sudah apa namanya dekat Afghanistan, ya, sampai ke wilayah Soviet dan apa, ya, wilayah Cina. Tidak lain dan tidak bukan, senjata yang mereka miliki adalah senjata iman, yang sumbernya adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau mau dikata dalam setiap pertempuran jumlah muslimin secara umum lebih sedikit, persenjatanya lebih minim. Namun mereka memiliki senjata yang tidak dimiliki oleh lawan. Senjata iman dan tawakkul ala Allah yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Menjadikan mereka ya hampir di banyak pertempuran ya mendapatkan kemenangan. Di zaman Utsman misalnya, waktu itu kaum muslimin yang berada di tepi pantai mendapatkan serangan-serangan dari pasukan Romawi. Sementara muslimin tidak punya kapal dan tidak memiliki pasukan atau tidak memiliki armada laut dan tidak memiliki pasukan ya maritim atau marinir. Di zaman Utsman, sahabat Muawiyah meminta izin untuk membuat apa namanya pasukan ya yang mereka bertempur di laut. Melihat banyaknya serangan-serangan pasukan Romawi kepada wilayah pesisir yang dihuni oleh kaum muslimin, sementara tidak bisa untuk melakukan pembalasan, Utsman pun mengizinkan. Terjadilah perang yang pertama dalam sejarah perang laut di zaman Utsman, dinamakan perang Dhatus Sawari, di mana kapal-kapal waktu itu bukan dengan mesin, dengan layar. Jadi muslimin pun yang mereka dahulu tidak kenal laut, tidak kenal kapal, akhirnya mereka mempelajarinya. Ya, mempelajarinya, kemudian mereka ya, perang pertama ya di laut waktu itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan mereka enggak pernah kenal laut waktu itu. Di zaman Umar saja, ketika ada salah seorang komandan meminta izin kepada Umar untuk pasukannya menyeberang lautan, Umar bertanya, laut itu seperti apa? Umar belum pernah lihat laut. Namun Umar sudah bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Bayangkan. Nah, kita yang mungkin sering lihat laut, jangankan menundukkan orang kafir, menundukkan hawa nafsu saja enggak bisa. Kata Umar, siflil bahr. Sifli al-bahra. Sebutkan pada saya laut itu kayak apa? Sang komandan mengatakan, laut ini seperti ini, wahai khalifah. Lautnya, airnya seperti ini, dalamnya seperti ini. Kata Umar, jangan sampai ada seorang pun dari pasukan saya yang dibawa ke laut. Ngeri. Baru di zaman Utsman dirintis ya angkatan laut karena memang dibutuhkan waktu itu. Lagi-lagi yang menjadikan mereka itu ditakuti oleh lawan karena Islam yang mereka bawa, Islam yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam di banyak dari hadisnya menyebutkan beberapa keutamaan baca Al-Quran. Yang ini semua sebagai pemicu bagi kita semua untuk kita banyak-banyak baca Al-Quran. Dan tentunya tidak sekedar membaca, namun berusaha untuk memahaminya. Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ini akan datang di hari kiamat, akan membela orang yang membacanya. Kamu ketika menghadapi sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit, ujuk-ujuk ada orang datang pada kamu, membela kamu, menolong kamu, siap untuk meringankan bebanmu. Seperti apa senangnya. Dan nanti di yaumul kiamat, di saat ya seorang lari dari ayah dan ibunya, seorang lari dari anaknya, semua orang memikirkan nasib dirinya, semua orang masing-masing menghadap Allah SWT, di saat mencekam seperti itu, amal kebaikan yang dulu di dunia dilakukan datang membela. Di antaranya adalah amalan tilawatul Quran. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti datang di hari kiamat akan memberi syafaat, pembelaan kepada orang yang membacanya. Orang muslim yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran, dia tidak mau membacanya, tidak mau menghafalnya, barang suratan-suratan yang wajib untuk dihafal, itu seperti rumah yang roboh. Alladzi laisa fi jawbihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. orang yang dalam hatinya ada, tidak ada sedikit pun dari Al-Quran, seperti rumah yang hancur. Rumah tapi hancur. Ya. Tidak bisa dipakai. Pemandangannya menyedihkan. Orang yang dalam hatinya tidak ada sedikit pun dari ayat Al-Quran, kal baitil kharib, seperti rumah yang hancur, rumah yang rusak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalian wahai adik-adikku, apa yang saat ini kalian lakukan dari mempelajari agama ini? Apakah belajar tafsir, belajar fikih, ya, dan lainnya yang itu sering disebutkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sebenarnya kalian sedang menempuh paling baiknya jalan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kebaikan mungkin antum belum bisa rasakan sekarang. Bisa jadi setelah sekian lamanya antum baru merasakan buah dari sabarnya antum dalam mempelajari agama ini, dalam mempelajari Al-Quran ini. Karena segala sesuatu itu ada waktunya. Rasulullah SAW saja bisa menaklukkan kota Mekah setelah perjuangan yang panjang. Tahun 8 Hijriah. 20 tahun sejak Nabi berdakwah sampai ya kemudian jatuhnya kota Mekah di tangan kaum muslimin, 20 tahun. Bukan waktu yang sebentar tentunya. Tapi kita yakin bahwa Allah SWT akan menolong, membela dan mencukupi orang yang mempelajari dan membela agamanya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Demikian pula bagi para pengajar Al-Quran, jangan berkecil hati. Apalagi iri dengan mereka-mereka yang ya diberi banyak kesempatan mencari dunia, mereka sudah punya ini dan itu. Justru orang seperti kalian di zaman seperti ini jarang. Kalau duit, kalau harta, kalau ya kedudukan semua orang dapat. Tapi adanya panggilan hati untuk siap meluangkan waktu mengajari Al-Quran, enggak semua orang diberi seperti itu. Tidakkah cukup berita gembira dari Nabi ini membanggakan diri kita dan diri kalian, Pak, apa yang sedang kita jalani, ya, ini adalah jalan keberkahan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rasul juga bersabda, alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'da'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun adu wa huwa 'alaihi syaqin lahu ajrani. Muttafaqun 'alaihi. Orang yang pandai membaca Al-Quran nanti akan bersama para malaikat yang mulia, para duta dari kalangan malaikat. Yang namanya duta itu orang pilihan, ya, pilihan dari segala sisinya, lahir dan batinnya. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia terbata-bata, grandet, dalam keadaan dia berat tapi dia terus berusaha, lahu ajroni, dia mendapat dua pahala. Jadi orang yang meskipun dia tidak pandai baca Al-Quran namun dia terus berusaha, meskipun bacaannya itu terbata-bata, grandet, lanjut, dia mendapat dua pahala. Ketidakbisaan dia dan ketidaklancaran dia bukan kemudian menjadi penghalang untuk kemudian dia berhenti. Karena Rasulullah SAW menjanjikan bagi orang yang seperti ini mendapat dua pahala. Allah tetap akan biji, akan menilai usaha dari seorang mukmin. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana masalul utrujah. Rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'ana kamasali tamrah. La riha laha wa ta'muha hulwun. Wa masalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'ana kamasali raihana. Rihuha tayyib wa ta'muha murrun. Wa masalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamasalil handalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun." Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Musa, sahabat Abu Musa al-Ash'ari ini termasuk sahabat Nabi yang masyhur, dan beliau termasuk dari ahli Al-Quran. Sejak zaman Nabi, sahabat ini terkenal. Di masa Umar diutus sebagai apa? Hakim. Bahkan di zaman Nabi diutus bersama sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Di zaman Ali bin Abi Thalib, juru runding Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Abu Musa. Beliau ini punya suara yang sangat merdu sekali. Disebutkan seperti serulingnya Alu Dawud. Serulingnya keluarga Dawud, Nabi Dawud. Ada mengatakan seruling. Seruling kan alat musik. Apa boleh? Jawabannya masing-masing umat punya syariat. Di zaman dulu, sebelum Nabi Muhammad boleh, namun di syariat umat ini tidak boleh. Kenapa? Para jin di zaman Nabi Sulaiman itu membuat patung-patung. Ya'maluna ma yasha min tamatsil. Buat patung-patung. Zaman itu boleh. Tapi di zaman Nabi Muhammad tidak boleh. Allah SWT mengatakan, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Masing-masing dari kalian kami jadikan syariat dan jalan yang tidak sama. Di zaman Nabi Adam boleh seorang menikahi saudarinya sendiri. Orang masih sedikit waktu itu. Di zaman Nabi Muhammad itu tidak boleh. Jadi masing-masing Nabi punya syariat sendiri. Abu Musa al-Ash'ari ini pernah pada suatu hari, dia tidak tahu. Ketika dia sedang baca Al-Quran, ternyata Nabi nguping. Nabi kagum sekali dengan bahasanya. Indah sekali suaranya. Ketika sahabat Abu Musa al-Ash'ari tahu, kalau Nabi mendengarkan, kata sahabat Abu Musa, "Kalau tadi saya tahu akan saya ya lebih perindah lagi." Karena dia mengatakan, "Doh, mengindahkan suara untuk makhluk, apa ini ikhlas?" Jawabannya, "Keriduan Rasul." Keriduan Rasul. Tentu ini sesuatu yang dicari oleh seorang mukmin. Kalau Rasul ridho, berarti Allah ridho. Rasul senang dengan bacaan sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang merdu. Sehingga sebisa mungkin seorang itu ketika membaca Al-Quran, dia membaca dengan suara yang bagus. Tersebut dalam hadis, "Man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna." Barang siapa yang tidak melakukan Al-Quran, bukan golongan kami. Yataghanna, ada beberapa tafsiran di antaranya tadi, melakukan. Tapi tentunya ya dengan sesuatu yang tidak keluar dari ahkam at-tajwidiyah, ya makhrajnya, kemudian dari hukum-hukum tajwid yang semestinya. Karena sebagian orang ingin membaguskan suara, namun ya karena dia mengikuti nada tertentu, akhirnya dia menabrak hukum-hukum tajwid. Harusnya panjang dia pendekkan, karena dia mengikuti nada tertentu. Enggak boleh ya seperti itu. Ya. Jadi berusaha kita membaguskan bacaan Al-Quran, karena itu akan lebih ya enak didengar, terlebih kalau itu imam. Dahulu ada salah seorang sahabat mengatakan, dahulu kami bersama Nabi alaihi salatu wasalam dalam safar. Nabi alaihi salatu wasalam salat mengimami kami. Beliau membaca surat Wattini wa Zaitun. Belum pernah aku mendengar suara yang seindah suara Nabi alaihi salatu wasalam dalam safar. Yang umumnya orang itu letih, tapi tetap beliau membaguskan suara. Karena dengan suara yang bagus, maka para makmum pun akan merasa apa namanya, tidak letih. Cuma kalau kita bermakmum dengan imam yang bahasanya kurang bagus, suaranya kurang bagus, sudah kayak gitu, ya ahkam tajwidiyahnya banyak yang tidak benar. Capek sekali, ya. Nah, hadirin rahimani rahimakumullah. Abu Musa mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti utrujah. Utrujah itu seperti apa? Dulu pernah ketika kami ya disampaikan hadis ini oleh seorang masyayikh, seorang dari masyayikh kita. Kita tanya, "Syekh, utrujah itu seperti apa?" Hari berikutnya atau pas pertemuan berikutnya, belum membawa utrujah itu seperti jeruk bali gitu. Seperti apa? Jeruk segini, ya. Tebal kulitnya, baunya apa? Baunya, masya Allah. Itu utrujah. Gambarannya seperti itu. Jeruk, tapi agak tebal ini ya, kulitnya, ya. Itu utrujah. Ya semacam apa ya? Jeruk bali. Orang bilang semacam jeruk bali. Oh, seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah. Baunya ya enak, rasanya pun enak. Baunya kan kalau jeruk itu enak ya kan baunya. Rasanya juga enak. Ya. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti korma. Korma kan enggak ada baunya. Walaupun rasanya manis. Dan perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran seperti rehana. Rehan ini tetumbuhan yang itu mengeluarkan bau yang wangi. Tetumbuhan yang mengeluarkan bau yang wangi. Rihuha toyi, baunya wangi. Watok muhamur, tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah handolah. Buah yang tidak ada baunya dan rasanya pahit. Buah apa ya? Buah maja apa ya? Antum tahu maja? Maja pahit kan? Buah maja itu enggak ada baunya, kalau dimakan pahit. Buah maja kurang lebih. Ya. Beda, maja mungkin bentuknya seperti kayak jeruk bali. Bentuknya hampir sama, di kejauhan. Tapi kalau buah apa jeruk bali, baunya harum, rasanya enak. Kalau ini enggak ada baunya, kalau dimakan pahit. Ada maja pahit. Ya kan? Baik, kurang lebih seperti itu. Jadi seorang mukmin yang dia mau membaca Al-Qur'an, dia perumpamannya seperti buah utrujah. Utrujah yaitu jenis jeruk tertentu yang baunya itu wangi dan rasanya pun enak. Seperti seorang mukmin. Oleh karena itu barakallahu fikum, hadis-hadis yang tadi kita sampaikan kiranya memicu dan mendorong kita untuk selalu menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Barang kita duduk setengah jam atau satu jam, kita meluangkan waktu untuk kita merenung kembali, merenungi kembali ayat-ayat Allah SWT. Seorang kekasih tentu dia akan selalu senang membaca surat dari kekasihnya. Kamu kalau mendapat surat atau WA atau apa dari kekasih kamu, ya, kamu pun selalu membacanya. Rindu membaca lagi Al-Quranul Karim. Ya, tidak akan pernah usang dengan berlalunya waktu. Lesan-lesan ini pun tidak pernah merasa ya bosan. Coba kita sehari semalam baca Fatihah berapa? Berapa kali? Ya, 17 kali minimal kan? Coba ada orang menyanyikan Walang Kekek misalnya sehari 5 kali. Walang Kekek misalnya. Atau apa ya, lagu ketuk apa-apa kan? Dia bosan kan setiap hari menyanyikan Walang Kekek, ya kan? Tapi ini baca Fatihah. Kul yaum sabari. Enggak kurang dari 17 kali. Enggak bosan. Ya, tidak bosan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Seorang anak yang ahli Al-Quran adalah kebanggaan bagi orang tuanya nanti di yaumul kiamah. Orang tuanya akan diberi oleh Allah tajul karamah. Taj itu sesuatu yang diletakkan di atas kepala sebagai bentuk penghormatan. Orang istilahkan apa? Mahkota. Tajul karamah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah faqulu fayaqulu ya rabbi hallihi fayalbas tajal karamah summa yaqulu ya rabbi sidhu fayalbas hullatal karamah summa yaqulu ya rabbi irdu anhu fayardu anhu fayuqalu lahu iqra warqa waduzat bikulli ayah bikulli ayatin hasanah. Al-Quran akan datang di hari kiamat. Al-Quran mengatakan, ya Allah, mengatakan di hadapan Allah, membela orang yang membacanya. Ya Allah, berilah orang yang baca Al-Quran ini perhiasan. Berilah dia pakaian yang indah. Maka orang ini pun diberi tajul karamah. Diberi tajul karamah. Taj itu satu yang di letakkan di atas kepala, ya, mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran pun mengatakan, ya Allah, beri tambahan dia. Maka orang itu pun diberi pakaian Al-Karamah Hullah. Hullah itu dalam bahasa Arab pakaian setelan atas dan bawah. Ya, kalau atas saja namanya ya rida, kalau bawah saja namanya izar, kalau setelan namanya Hullah. Hula itu pakaian setelan atas dan bawah. Ya. Orang tadi pun diberi hulatul karamah, pakaian kemuliaan. Kemudian Al-Quran mengatakan, ya Allah, berilah orang ini keridhaan. Maka Allah pun meridhai orang ini. Lalu dikatakan kepada orang mukmin yang membaca Al-Quran tadi, iqra warqa, bacalah dan naiklah kamu. Waduza, dan kamu akan ditambah, setiap ayat yang dibaca akan ditambah satu kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Demikian pula disebutkan dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu, Pak Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa ta'allama wa 'amila bihi ulbisa walidahu yawmal qiyamati tajan min nur da'uhu mithlu da'i syamsi wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahum ad-dunya fayaqulani bima kusina hada fayuqalu bi akhdi waladikuma al-Qur'an." Rawahul Hakim wa hasanahul Albani. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya dan mengamalkannya, maka orang tuanya akan diberi di hari kiamat tajan, mahkota dari cahaya. Ini di antara faedah orang tua ya mendidik anaknya atau menitipkan anaknya di lembaga pendidikan, ya, yang dididik anaknya dengan pendidikan yang baik. Anak yang ahli Al-Quran, nanti orang tuanya akan diberi oleh Allah, bapak dan ibunya akan diberi oleh Allah apa namanya, mahkota dari cahaya, tajan min nur, mahkota dari cahaya yang cahayanya seperti cahaya matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang indah yang tidak ada di dunia ini, pakaiannya seperti itu indahnya. Kedua orang tua tadi pun bertanya, dari mana kita ini diberi pakaian seperti ini? Maka dikatakan, dikarenakan anak kalian berdua telah mengambil Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, menghafalnya, dan yang semisalnya, menjadikan orang tuanya kecipratan pahala. Karena memang yang namanya anak itu adalah hasil dari orang tua. Al-waladu min kasbi abih, kata Rasul. Anak itu adalah usaha dari orang tua. Ketika anak berbuat baik, orang tua akan mendapat pahala. Seandainya pun anak yang baik tadi tidak mendoakan orang tuanya, seandainya tidak mendoakan orang tuanya kebaikan, namun ketika anak yang soleh itu berbuat amal kebaikan, orang tuanya ikut mendapat pahala. Ikut mendapat pahala. Namun satu hal yang aneh kalau anak yang soleh tidak mendoakan. Seandainya seorang anak itu solih dan seandainya dia tidak mendoakan orang tua pun, orang tuanya akan kecipratan yang mendapatkan pahala, ya, dari kesolehan anaknya. Jadi ini diantara keutamaan seorang mempelajari Al-Quran, seorang mendalami Al-Quran, ya, dan mengamalkannya. Orang tua yang telah letih membesarkan kita, orang tua yang telah mereka berusaha untuk mencukupi kebutuhan kita, orang tua akan kecipratan mendapat pahala. Ini diantara bentuk seorang anak membahagiakan orang tua. Ya, jadilah anak yang menjadikan orang tua itu sejuk hatinya, matanya, dan tenteram jiwanya. Dengan seorang anak itu rajin membaca Al-Quran, rajin memahaminya dan mengamalkannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Intinya bahwa Al-Quranul Karim adalah sumber syariat. Al-Quranul Karim adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, yang ia adalah paling besarnya kita. Al-Quran memiliki nama yang banyak, yaitu Al-Kitab, Al-Quran, Al-Furqan, At-Tanzil, Az-Zikr. Kemudian Al-Quran juga punya sifat-sifat yang banyak, seperti hudan, nur, cahaya, syifa, obat, rahmah, kasih sayang, karim, majid. Dan sifat-sifat kemuliaan yang ada pada Al-Quran akan memantul kepada orang yang membacanya. Orang yang baca Al-Quran dia akan diberi nur cahaya oleh Allah. Orang yang baca Al-Quran akan diberi hudan petunjuk oleh Allah. Orang yang baca Al-Quran akan diberi karamah, ya, kemuliaan oleh Allah SWT. Kemudian di antara keutamaan baca Al-Quran, bahwa Allah menjamin orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Allah akan mengangkat dia harkat dan martabat serta kedudukannya di dunia. Orang yang baca Al-Quran, dia lebih berhak menjadi imam daripada yang lainnya. Kemudian orang yang baca Al-Quran, dia adalah sebaik-baik orang. Orang yang mengajarkan Al-Quran juga sama, sebaik-baik manusia. Orang yang pandai baca Al-Quran nanti akan bersama para duta dari para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang dia itu bacaan Al-Qurannya tidak lancar, namun dia terus berusaha baca Al-Quran, dia mendapat pahala dua kali. Seorang mukmin yang membaca Al-Quran ibarat buah utruja yang baunya harum dan rasanya pun manis. Kemudian dahulu di zaman salaf banyak madaris Quran, semeninggal Nabi SAW, para sahabat mereka berpencar ke berbagai negeri dan mereka membuka madrasah Al-Quran. Ada di Mekah, ada di Kufa, ada di Basrah, ada di Madinah, ada di Syam, ada di Yaman. Mereka membuka halaqah-halaqah Al-Quran. Demikian pula dahulu para penguasa mereka, di samping memperhatikan pembangunan fisik, juga mereka memperhatikan pembangunan mental. Di zaman Umar, banyak sekali para qurra'ul Quran dikirim ke berbagai daerah, ke berbagai wilayah untuk mengajari muslimin tentang agama ini. Kemudian juga di antara keutamaan membaca Al-Quran, bahwa seorang yang dia itu membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, nanti kedua orang tuanya di hari kiamat akan diberi oleh Allah mahkota dari cahaya yang sangat terang, lebih terang daripada sinar matahari, dan akan diberi pakaian yang indah. Yang kedua orang tua tersebut akan mengatakan dari kiamat, dari mana kita ini diberi pakaian seindah ini? Maka dikatakan, dikarenakan anak kalian berdua telah mengambil Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Maka dari sini insyaallah taala akan menjadikan kita semangat kembali untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan pada kita untuk terus mempelajari Al-Quran, memahami dan mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.